Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Di sini ada beberapa soal yang ditanyakan berkenaan dengan birrul walidain, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara meluluhkan hati ayah dan ibu agar mau menerima manhaj salaf? Lalu bagaimana cara memberikan pengertian pada ayah bunda bahwa orientasi saya kuliah bukanlah untuk bekerja di perusahaan, karena saya melihat orang tua saya berprinsip lulus terus kerja. Syukron. Cara meluluhkan hati ayah dan ibu kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, adalah dengan menunjukkan akhlak yang baik. Dalam artian ketika kita menerima dakwah salaf, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kenikmatan mengenal dakwah salaf, maka hendaknya kita tunjukkan kepada mereka bahwa dengan mengenal dakwah salaf, akhlak saya semakin baik, adab saya kepada orang tua itu semakin baik. Kalau orang tua melihat, oh anak saya begitu ikut kajian, akhlaknya tambah baik, birrul walidainya tambah semakin bagus, ya, maka semakin berbakti kepada kedua orang tua, maka insya Allah orang tua akan luluh hatinya. Walaupun mereka tidak mau menerima dakwah, ya, karena dakwah apa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling minim mereka tidak melarang anaknya dari mengikuti kajian, atau paling minim mereka tidak menganggap anaknya itu mengikuti aliran sesat. Ya, hidayah itu di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki seorang paman Abu Talib yang sangat mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersedia pasang badan untuk melindungi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah Abu Talib masuk Islam? Ya, al-jawabulah. Sampai di akhir hayatnya Rasulullah katakan, meminta beliau untuk mengatakan la ilaha illallah, tidak mau pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hidayah, al-hidayatu biyadillah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara meluluhkan hati ayah dan ibu itu adalah dengan menunjukkan akhlak dan adab yang baik kepada mereka berdua. Dan tidak hanya kepada ayah dan ibu, ikhwani fillah wa akhwati fillah. Ya, kepada saudara-saudara mereka, kepada kakek dan nenek, paman dan bibi, orang-orang yang dekat dengan ayah dan ibu, kita berbuat baik. Ya, kita buat baik. Mengunjungi mereka, memberikan hadiah kepada mereka. Ya. Suatu saat kalaupun kita bermasalah dengan kedua orang tua kita, ada paman, bibi, kakek, nenek yang bisa mungkin membantu kita memberikan masukan kepada ayah dan ibu. Bagaimana cara memberikan pengertian kepada ayah bunda? Ini pertanyaan dari akhwat, ya. Bagaimana cara memberikan pengertian pada ayah bunda bahwa orientasi saya kuliah bukanlah untuk bekerja di perusahaan? Ya, perlu diskusi. Tergantung dengan keadaan orang tuanya. Kalau misalnya kedua orang tuanya dari kalangan yang berpendidikan, mungkin bisa diberi rujukan-rujukan bahwa sekarang wanita itu bisa berperan di masyarakat tanpa harus turun di lapangan kerja. Ya. Dengan ilmunya dia bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan ilmunya dia masih bisa memberikan manfaat kepada keluarganya tanpa harus kerja di perusahaan. Ya. Dan di sana sudah banyak tulisan-tulisan di internet. Mungkin antum bisa kumpulkan, bisa tarik kesimpulan poin-poinnya, kemudian sampaikan kepada kedua orang tua. Ya. Manfaatkan waktu-waktu berkumpul dengan orang tua itu untuk berdiskusi. ya, tentu dengan apa tadi, menunjukkan akhlak dan adab yang baik kepada kedua orang tua. Ustadz, bagaimana jika dalam rumah seorang anak lebih banyak diasuh dan dididik oleh ayahnya? Apakah ini bisa menjadi alasan baginya untuk lebih menghormati ayah daripada ibu? Al-jawab, la, tidak bisa. Karena tadi sebabnya kita jelaskan dalam muhadarah kita, kenapa ibu itu dihormati lebih daripada ayah? Karena tiga faktor tadi yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah, ya, mengandung anaknya, melahirkan dan menyusui. Tiga perkara ini tidak bisa digantikan oleh ayah, walaupun dia lebih banyak mendidik sang anak. Ustadz, saya ingin pindah tempat tinggal di wisma yang penghuninya bermanhaj salaf. Saya masih melobi orang tua untuk yang kedua kali. Lobi pertama tidak diizinkan. Dan sekarang saya masih tinggal di wisma yang penghuninya bukan bermanhaj salaf. Dan akad tinggal sampai 2 tahun. Sudah ditinggali 1 tahun. Saya sudah tidak nyaman karena ada syubhat-syubhat. Bagaimana sikap saya? Syukron. Ya, kalau misalnya orang tua hanya mampu untuk membiayai anti tinggal di kos-kosan itu, artinya tidak mampu untuk membiayai kos-kosan yang baru, anti bersabar di tempat kos tersebut tanpa harus banyak berhubungan dengan penghuni yang lain, ya. Jadi sibukkan diri anti dengan kegiatan yang lain, tinggal ke kos itu tinggal untuk istirahat saja, ya. Sampai waktu kosan berakhir baru pindah ke kosan yang baru, ya. Jangan terlalu banyak menuntut kepada kedua orang tua. Kalau misalnya orang tua tidak mampu, maka udah sabar di kos-kosan yang lama sambil menyibukkan diri dengan ilmu, pulang ke kos-kosan hanya untuk istirahat saja, sehingga tidak ada alasan bagi teman-teman sekitar untuk mengganggu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang anak mempunyai anak seorang bandar judi, bagaimana hukum makan atau menggunakan hasil pekerjaannya tersebut? Sedangkan akhwat itu belum menikah dan tidak bekerja. Sudah dinasihati untuk berhenti, tapi masih tetap saja. Ya. Maka dalam keadaan yang seperti ini, ya, apa saja pekerjaannya, selama pekerjaannya itu haram, mau bandar judi atau bekerja di institusi ribawi, ya, maka anak dalam kondisi yang seperti mengambil secukupnya saja dari apa yang diberikan oleh orang tua, ya, sampai dia bisa mandiri membiayai dirinya sendiri, selama itu dia mengambil secukupnya saja dari orang tuanya, tidak bermewah-mewahan dengan penghasilan haram yang diperoleh kedua orang tuanya. Bagaimana hukumnya seorang akhwat ingin bercadar tapi belum dapat izin ayah, tapi ibu sudah mengatakan terserah saja. Jazakallahu khairan. Ya, dia tunda sampai Allah berikan hidayah kepada ayahnya, dia tunda terlebih dahulu, ya, untuk tidak menggunakan cadar. Kalau itu memudaratkan dirinya. Tapi akhwati fillah, antum masih bisa menutup wajah antum. Kalau misalnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan hijab atau cadar yang seperti digunakan kebanyakan akhwat, anda masih bisa menggunakan masker misalnya. Ya. Saya lihat bahkan sekarang wanita-wanita awam di kota-kota besar itu pakai masker. Orang-orang wanita yang biasa, yang bukan akhwat pengajian, itu pakai masker sekarang. Di kendaraan-kendaraan umum, di jalan-jalanan, karena mereka tahu bahwa menutup wajah itu memberikan keamanan bagi mereka. Nah, mungkin ini bisa anti tempuh terlebih dahulu sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk menggunakan hijab syar'i. Wallahu taala a'lam. Ustaz, dari kecil saya sudah diasuh oleh orang tua angkat. Baru bertemu orang tua kandung ketika sudah besar. Sekarang masih tinggal dengan orang tua angkat, jarang bertemu orang tua kandung. Pertanyaannya, bagaimana birrul walidain kepada orang tua kandung? Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ya, berucap baik kepada mereka, ya, memberikan kebahagiaan kepada mereka, mentaati mereka berdua. Ya. Kemudian dosakah bila rasa sayang kepada orang tua angkat lebih besar? Dosakah bila rasa sayang? Ini suatu perkara yang normal saya kira, karena tidak bertemu dengan orang tua dalam jangka waktu yang lama, dan selama ini sudah dibesarkan oleh orang tua angkat. Wallahu a'lam. Nanti kita tanyakan kepada yang lebih paham. Ya. Bagaimana menumbuhkan cinta kepada orang tua kandung? Mohon pencerahan. Ya, antum sadari bahwa wujudnya antum di muka bumi ini bukan karena orang tua angkat antum, tapi karena siapa? Orang tua kan kandung. Disadari bahwa yang hamil 9 bulan, ya, yang merasakan tidak enaknya hamil, kemudian apa? Ketika melahirkan, merasakan sakit ketika melahirkan, itu ibu kandung, bukan orang tua angkat. Ya. Bukan orang tua angkat. Semoga yang demikian bisa menimbulkan rasa cinta kepada kedua orang tua. Bagaimana jika orang tua tidak mengizinkan anaknya menjadi ibu rumah tangga? Loh, bagaimana ini? Berarti gak boleh nikah. Dan mengharuskan bekerja karena telah bersekolah tinggi. Niat ortu baik, tapi niat kami juga baik untuk menjaga diri. Bahkan orang tua menyuruh untuk melanjutkan S2. Ya. Antum yang lebih tahu. Ya, anti yang lebih tahu bagaimana kondisi. Kondisi anti bagaimana? Kalau misalnya bisa didiskusikan kepada orang tua, ya coba diskusikan, ya. Kadang-kadang kita itu sudah sudah suudzon terlebih dahulu atau sudah patah semangat terlebih dahulu. Ya. Tukar pikiran kepada orang tua itu bukan sehari dua hari, ya akhwati fillah. Butuh waktu yang lama. Mengubah mindset seorang yang sudah bertahun-tahun tahu standar kebenaran itu bukan seperti yang kita anut, ya, itu bukan perkara yang mudah. Perlu didiskusi, terus-menerus memberikan masukan kepada kedua orang tua. Coba antum berdiskusi, kemudian berdoa. Ini yang tidak boleh kita lakukan, kita lupakan, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sholat malam, di setiap waktu-waktu yang mustajab, ya. Di setiap waktu-waktu yang mustajab, sepertiga malam terakhir ketika hujan turun, dan di setiap waktu yang mustajab kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kedua orang tua kita. Dan selalu berdiskusi kepada orang tua. Sampaikan argumen-argumen yang benar kepada orang tua. Saya kira kalau orang tua itu dari kalangan yang berpendidikan itu akan lebih mudah. Sangat logis kalau misalnya seorang wanita itu berada di rumah untuk mendidik anak-anaknya daripada dia bekerja di luar rumah. Karena yang bertugas mencari nafkah itu adalah seorang bapak, bukan seorang ibu. Wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang lemah. Bukan untuk kesana kemari bekerja mencari nafkah. Tapi tempat mereka adalah di rumahnya. Ya, kembali lagi, coba diajak tukar pikiran dan jangan lupa untuk berdoa. Bagaimana cara seorang istri? Mana minum tadi? Bagaimana cara seorang istri berbakti kepada orang tua kandung kalau jarak rumahnya tidak dalam kota? Ya. Bisa dengan mengunjungi mereka di waktu-waktu tertentu, mengajak suami berkunjung kepada mereka, atau mengirim hadiah kepada mereka. Ya. Silakan antum tasarruf sendiri. Perkara yang bisa menimbulkan kebahagiaan pada diri mereka, laksanakan. Ya. Mungkin pengen mendengar suara cucunya di telepon, ya. Ini kalau sudah menikah, ya. Ya, istri berarti sudah menikah, ya. Di telepon kedua orang tuanya, disambungkan dengan cucunya, itu akan membuat orang tua gembira, dan ini termasuk bentuk birrul walidain kepada orang tua. (Tuh) Apakah seorang anak yang soleh, meski kesolehannya bukan dengan sebab kedua orang tuanya, apakah orang tua tersebut mendapat pahala atas amalan soleh anaknya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi dia yang jelas orang tua akan mendapatkan pahala apabila anak yang soleh tadi berdoa kepada dia, sebagaimana hadis Abi Hurairah tadi yang kita bacakan, ya. Waladun soleh yad'ulah. Kalau anak soleh ini berdoa, maka dia orang tuanya akan mendapatkan pahala. Adapun tentang amalan solehnya yang memang tidak diajarkan oleh kedua orang tua, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Jika orang tua yang sudah meninggal berwasiat untuk membangun kubur, maka bagaimana? Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kalau orang tuanya meninggal dan kemudian meninggalkan wasiat untuk membangun kuburannya, maka wasiat yang seperti ini tidak perlu ditunaikan. Ya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah warid dari hadis Ali bin Abi Thalib bahwa ketika itu beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali untuk tidak membiarkan kuburan kecuali apa? Meratakannya. Maka tidak boleh membangun kuburan. Ketika orang tua berwasiat untuk membangun kuburannya setelah dia meninggal, maka tidak perlu ditunaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mertua saya menyuruh istri untuk bekerja, terutama mendaftar PNS dengan alasan orang tua sudah mengkuliahkan istri hingga sarjana. Eman-eman bila tidak bekerja. Sementara saya dan istri sudah memutuskan bahwa istri tidak bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Bagaimana sebaiknya kami menyikapinya? Jazakallah khairan. Nah, wa anta jazakallah khairan. Dan ini memang permasalahan yang kita baca ini adalah permasalahan yang banyak terjadi di kalangan ikhwan. Sudah dibiayai kuliah, ya. Kemudian mereka, orang tua meminta untuk bekerja. Ya tadi ikhwan, didiskusikan dengan baik kepada kedua orang tua. Bahwa ilmu yang kita peroleh di bangku kuliah itu tidak mesti diterapkan di dunia kerja. Tapi bisa kita terapkan dalam memanage rumah tangga misalnya, dalam mengatur rumah tangga, dalam mendidik anak, atau dalam pekerjaan yang tidak ada penyisian syariat. Ya. Sekarang ini ikhwan fil din, Ahlussunnah wal Jamaah itu membutuhkan institusi-institusi pendidikan bagi anak-anak mereka. Butuh sekolah-sekolah yang baik. Butuh sekolah-sekolah yang di-manage dengan manajemen yang modern. Nah, mungkin para akhwat setelah lulus kuliah bisa ikut berpartisipasi dalam perkara ini, ikut dalam institusi pendidikan yang bermanhaj salaf, mengajar atau sebagai administrasi, apa, sebagai tenaga administrasi. Ini tidak dipermasalahkan dalam agama, ya. Di satu sisi dia memenuhi hajat orang tuanya bekerja, di sisi lain pekerjaan ini tidaklah apa namanya bertentangan dengan syariat. Dan di sana dia masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia masuk dalam firman Allah dan tolong-menolonglah kalian dalam ketakwaan. Ya. Mungkin ini bisa jadi solusi bagi sebagian akhwat yang memang dipaksa oleh orang tuanya untuk bekerja. Dia bisa bekerja di institusi-institusi pendidikan. Ya. Pendidikan yang tidak ikhtilat, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dulu sebelum mengenal sunnah, pernah berkata dan berkata kasar kepada ibu. Namun sekarang ibu telah meninggal, bagaimana cara bertaubatnya? Antum perbanyak doa kepada orang tua, kepada ibu, dan juga bisa bersodakoh atas nama ibu antum. Ya, mudah-mudahan yang demikian bisa menjadi menghapus dosa berbuat kasar kepada ibu antum. Ustaz, ana tinggal jauh dari orang tua ana. Saat ini ana ngekos dan ibu tinggal di kampung. Ibu ana terkadang menelpon larut malam karena beliau memiliki kesulitan tidur cepat. Terkadang ana sudah mengantuk dan hendak tidur. Namun tetap ana jawab dengan malas-malasan, berharap ibu ana paham ana sudah ngantuk dan ingin istirahat. Salahkah ana Ustaz? Semoga Allah mengampuni ana, antum dan kita semua yang hadir di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini sebenarnya tinggal mengatur jadwal aja ya. Ya, ikhwan ini yang nanya ya. Tinggal atur jadwal aja, antum tidur siang karena ada jadwal ibu nelpon. Ya, tidur siang. Sehingga ketika ibu telepon antum cepleng. Ya. Dan anggap ini adalah taqarrub ilallah. Beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mendengar curhatan ibu yang jauh dari kampung halaman itu adalah ibadah. Kalau memang ibu tidak bisa tidak harus ada, harus menelpon antum pada tengah malam, antum atur jadwal. Ya. Siang istirahat sehingga waktu malam itu khusus, Bu. Teleponnya jam segini sampai jam segini ya. Enggak apa-apa. Enggak ada permasalahan. Semuanya itu bisa kita jamakkan, ya. Antum bisa birrul walidain tanpa harus kehilangan waktu istirahat antum. Ya, tinggal diatur ya, kawan. Pertanyaan selanjutnya, jika ikhtilat di universitas-universitas di Indonesia adalah suatu yang haram dan dengan rahmat Allah seseorang dapat kuliah di universitas yang sesuai dengan syariat dan tidak ada ikhtilat di dalamnya, apakah dengan ini berarti dia telah selamat dari hal tersebut, ikhtilat, mengingat di Indonesia di semua tempat adalah ikhtilat? Ya jelas, kalau misalnya dia kuliah di tempat yang dipisah, ya selamat dia dari fitnah ikhtilat. Ya. Seseorang yang berdagang di pasar, supermarket, seorang guru di kelas, dokter dari rumah sakit, dan lain-lain. Maksudnya bagaimana? Mohon nasihat. Maksudnya apakah ini, apakah orang-orang tersebut terjatuh pada dosa ikhtilat juga? Ya ikhwan, ini adalah suatu keadaan yang disebut oleh para ulama sebagai ta'ummu bihi al-balwa. Tahu artinya apa? Suatu musibah yang telah menyebar. Tidak bisa tidak, sekarang di negeri kita yang jauh sekali dari sunnah, itu ikhtilat ada di mana-mana. Ya, antum masuk ruang makan, rumah makan sudah ada, sudah ikhtilat. Dan jangan kira ikhwan-ikhwan yang bekerja di pasar kemudian suka menjelek-jelekkan ikhwan-ikhwan yang belajar di kampus karena ikhtilat. Di pasar juga ikhtilat ya. Ya. Jangan sombong mentang-mentang, wah antum kuliah ikhtilat, aneh jualan di pasar. Nah, di pasar juga ikhtilat. Ya. Ini adalah suatu apa namanya? Masalah ta'ummu bihil balwa, suatu musibah yang telah menyebar. Yang dituntunkan oleh para ulama dalam permasalahan seperti ini adalah kita menjauhinya semampu kita. Ya udah, sesuai dengan hajah kita. Misalnya jualan dari jam segini sampai jam segini. Ya sudah, habis itu balik ke rumah. Jangan lama-lama untuk suatu perkara yang tidak bermanfaat. Di bangku kuliah. Kalau misalnya jam kuliahnya segini dan sudah ditentukan, ya sudah setelah kuliah kembali ke rumah. Kembali ke kos-kosan. Jangan berlama-lama di kampus yang penuh dengan ikhtilat. Ya. Ini satu hal yang perlu kita sadari semua. Kalau misalnya antum bisa suatu saat ya, ini buat menginspirasi antum, antum kuliah sekarang, kuliah yang serius, ya, kuliah yang benar. Suatu saat bikin institusi pendidikan yang bebas ikhtilat. Ya. Harus punya cita-cita ke depan. Kalau antum bisa bikin institusi pendidikan yang gak ada ikhtilatnya, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, Masya Allah antum dapat pahala banyak. Orang bisa kuliah dengan tenang, tanpa harus khawatir dengan fitnah ikhtilat. Pernah gak antum terpikir seperti ini? Yang banyak terpikir di kalangan ikhwan, ketika mendengar ikhtilat, ya sudah saya tinggalkan bangku kuliah. Tanpa terpikir bagaimana menciptakan solusi untuk generasi selanjutnya. Kalau sekarang saya kuliah ikhtilat, bagaimana agar generasi selanjutnya, anak-anak saya bisa kuliah tanpa ikhtilat? Ya. Dan itu butuh bekal. Antum pikirkanlah, bagaimana cara membuat institusi kedepannya agar anak-anak kita bisa sekolah, bisa mendapatkan pendidikan tanpa harus melanggar syariat. Terkait bentuk birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal, apakah kita wajib mengqada puasa wajib yang tidak pernah mereka qada sewaktu mereka masih hidup? Jazakallah khair. Ya, kalau memang diketahui orang tuanya masih memiliki hutang puasa, maka wajib bagi ahli warisnya, yaitu anak-anaknya, untuk mengqadha. Ustaz, apakah berdosa anak yang sudah baligh namun belum sanggup mencari nafkah makan dari hasil orang tuanya yang berasal dari jalan haram? Ini sama dengan pertanyaan yang tadi. Dia mengambil secukupnya untuk dia survive, untuk dia bertahan hidup, ya, dan tidak bermewah-mewah dari penghasilan orang tuanya yang haram. Ya. Ini kalau bisa, kalau dia ikhwan, ya berusaha ikhwan, ya, berusaha untuk mencari nafkah sendiri. Sambil kuliah enggak apa-apa. Ya, banyak sekali peluang-peluang yang bisa antum lakukan untuk mencari nafkah ketika antum berada di bangku kuliah. Banyak kan mahasiswa yang mulai berwirausaha. Nah, kalau antum bisa berwirausaha, ya, buka toko online misalnya, atau yang bisa desain, ya, menjual jasa desain, ya, apa yang dia mampu, atau jual cilok, ya, insyaallah jual cilok di Sanmor. Tapi hati-hati, pandangannya dijaga di Sanmor. Ya, kalau dia bisa melakukan yang seperti ini, maka mulai dia secara bertahap tidak tergantung kepada orang tuanya, meninggalkan pendapatan haram dari orang tuanya. Ya. Enggak apa-apa, kuliah itu jangan terpaku dengan teori-teori di kampus aja ya, kan, berusaha. Ya, walaupun lama sedikit, lulusnya agak lama, agak telat. Ya. Lulusnya agak telat tapi antum punya penghasilan yang halal. Baik, saat kita mendakwahi orang tua sebaiknya mulai dari hal atau materi apa? Ya, bagaimana apabila ortu membiarkan kita mengaji tapi ibaratnya silakan ngaji tapi saya apatis terhadap ajaran sunnah? Baik. Kita lihat ya, masing-masing orang itu berbeda keadaannya. Orang tua kita itu berbeda. Latar belakangnya berbeda. Kalau misalnya orang tua kita memang orang yang jauh dari agama, tidak punya kecintaan sama sekali terhadap agama, maka yang kita dakwahi pertama kali adalah bagaimana caranya agar dia punya kecintaan kepada agama. Bisa dengan apa? Kita dakwahkan tentang keindahan Islam, keindahan ajaran Islam. Ya. Setelah itu bertahap. Setelah dia tahu, oh ternyata Islam itu indah. Ya. Kita mulai jelaskan apa yang merupakan kewajiban kita, bahwa kita harus beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mulai juga dengan apa? Mendakwahkan tauhid kepada orang tua, apa yang tidak boleh dilakukan yang merupakan kesyirikan, ya. Semua itu apa? Tergantung dengan kondisi orang tuanya. Tergantung dengan kondisi orang tua. Ya. Dan satu hal perkara penting yang juga harus kita ingat, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, berdakwah kepada orang tua itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Bagaimana antum bisa mengisi sebuah gelas yang kosong kalau gelas yang ada di tangan antum juga kosong? Orang bisa mengisi kalau dia punya sesuatu. Ya. Makanya antum manfaatkan waktu. Ya, orang-orang yang kuliah di Jogja, di sekitaran kampus ini, mungkin di daerahnya gak ada talim, jarang talim. Maka manfaatkan waktu antum ketika berada di Jogja untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Di sini banyak talim, banyak daras dibuka. Manfaatkan waktu. Pelajari bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu adalah bekal utama bagi kita untuk memahami agama kita. Ya, itu omong kosong kalau misalnya orang belajar agama tanpa tahu bahasa. Ya, cuma memanfaatkan terjemahan. Ya. Pelajari bahasa Arab. Kemudian sedikit demi sedikit kita pelajari kitab-kitabnya para ulama. Dan ini yang akan menjadi bekal antum untuk berdakwah kepada orang tua. Ya. Sekarang saya tanya yang senior-senior yang udah lama ngaji. Sudah bisa bahasa Arab belum? Sudah berapa tahun ngaji? Tapi gak bisa bahasa Arab. Gak bisa langsung mengambil faedah dari kitab-kitabnya para ulama. Hadza khata, ini salah. Ya. Manfaatkan waktu yang ada ketika bangku kuliah untuk belajar ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu syar'i. Dan ini yang akan menjadi bekal antum berdakwah kepada orang tua. Jangan bicara dakwah deh kepada orang tua. Antum sendiri masih butuh untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Perkara akidah belum banyak yang antum ketahui. Ya. Jadi nasihat saya kepada ikhwan semua, ya, untuk belajar, untuk menyibukkan diri dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Harusnya tidak ada lagi waktu-waktu kosong bagi mahasiswa. Oke, dia tunaikan tugasnya dari orang tuanya untuk kuliah, namun setelah itu hendaknya dia sibukkan dirinya dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar bahasa Arab, belajar tentang hadis, fikih, akidah, perkara-perkara yang penting. Nah, ini yang akan jadi bekal dia untuk berdakwah kepada orang tua. Ya. Kalau orang tua membiarkan kita mengaji tapi dia sendiri apatis, lah jangan, didakwahi, tetap didakwahi orang tua. Ya, kita ingin agar orang tua kita juga masuk surga Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita sendiri. Kapan puasa Arafah? Saat ada dua hari Idul Adha di Indonesia. Wallahu taala a'lam bishawab. Pendapat yang kuat dari para ulama adalah tetap mengikuti ru'yah di negerinya masing-masing. Dan ini adalah pendapatnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Fatwa Ash-Shiyam, bahwa puasa itu tetap mengikuti ru'yahnya negeri masing-masing. Ya. Jadi kapan kita? Hari Sabtu ya. Idul Adha-nya pemerintah kapan? Hah? Ahad. Hari Ahad. Berarti puasanya hari Sabtu. Puasanya hari Sabtu. Ustaz, apakah ketika bertawassul dengan amalan kita ketika berdoa, apakah hal tersebut akan mengurangi pahala dari amal yang kita lakukan? Wallahu alam, tidak. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa pahala suatu amalan itu berkurang apabila kita bertawassul dengan amalan tersebut. Ustaz, bagaimana jika saya pulang kampung, bapak minta saya pakai jilbab kecil tipis sampai bapak bilang saya anak durhaka, akhwat ya. Kalau ikhwan dipaksa pakai jilbab, gak boleh. Tapi akhwat, kalau pulang kampung bapaknya minta pakai jilbab kecil, gimana ya ikhwan? Kalau memang sekarang ini ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan orang tua antum, antum yang sebenarnya lebih paham daripada saya. Kaidahnya gini aja, kaidahnya, ya, jangan sampai terjadi kemudorotan yang lebih besar, itu aja. Antum harus bisa memilih antara dua kemudorotan, yang mana yang lebih besar. Kalau misalnya tidak dipenuhi ini, apa yang akan dilakukan oleh kedua orang tua antum? Ini yang harus kita pertimbangkan. Kalau misalnya dia pakai jilbab kecil, ya, dia pakai jilbab kecil, apa, jilbab besar, kemudian sampai diusir oleh kedua orang tuanya, maka dia pilih mudorot yang lebih ringan. Ya. Seorang yang faqih itu bukan yang bisa memilih antara kebaikan dan keburukan, tapi dia bisa memilih yang mana yang lebih kecil mudaratnya dari dua kemudaratan. Ini yang harus antum latih. Oh, kira-kira ini yang lebih kecil mudaratnya. Ya. Jangan sampai timbul kemudaratan yang lebih besar. Bagaimana birrul walidain kepada ayah atau ibu tiri? Ya, berbuat baik kepada keduanya. Ya. Ayah atau ibu tiri kita, apabila dia muslim, maka dia memiliki hak untuk kita menjalin hubungan baik. Menjalin hubungan baik antar sesama muslim. Apakah seorang yang ingin menuntut ilmu syar'i dipersyaratkan ridho orang tua? Bagaimana jika orang tua tidak setuju untuk tholabul ilm? Apakah boleh menuntut ilmu tanpa seizin orang tua? Ya. Sekarang untuk menjawab ini, kita harus tahu bahwa ilmu itu adalah, ada ilmu yang wajib, ya, ada ilmu yang mustahab. Ilmu yang wajib, misalnya ilmu tentang tauhidullah, apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, perkara apa yang menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kemusyrikan, ini harus dia ketahui, ya. Maka kalau misalnya dia ingin menuntut ilmu ini dilarang oleh orang tuanya, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Terus dia belajar. Tapi kemudian ilmu-ilmu yang mustahab, ya, seperti dia ingin belajar ilmu mustalahul hadis atau ingin belajar ilmu tafsir, ya. Maka ketika orang tuanya melarang, ya, maka mungkin dia mengundurkan waktunya terlebih dahulu sampai orang tuanya memberikan izin. Dan ikhwan, yang namanya menuntut ilmu sekarang itu, ya, kalau misalnya antum dalam kondisi tidak bisa menghadiri majelis taklim, tidak bisa masuk ke dalam sebuah ma'had belajar agama, itu bisa dengan sarana yang lain. Bisa dengan sarana yang lain, ya. Saya ambil ilustrasi, ya. Sekarang misalnya antum ingin mempelajari suatu kitab. Di internet itu sudah banyak kajiannya para asatidah yang membahas satu kitab secara sempurna. Misalnya sekarang ingin belajar fikih, ya. Belajar fikih. Misalnya kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis tentang fikih, atau Bulughul Maram. Download kajiannya, masukin HP, ya. Terus beli kitabnya. Beli kitabnya di mana? Iklan lagi. Beli kitabnya. Kemudian ya sudah. Kapan antum ada waktu luang tanpa harus, karena dilarang oleh orang tua, ya, tidak boleh menghadiri majelis taklim. Kapan ada waktu luang, sudah dengarkan pakai Walkman. Sudah. Catat faedah-faedah yang diperoleh dari taklim tersebut. Kalau sudah selesai kitab, cari lagi kitab yang baru, download kajian yang baru, selesaikan. Catat faedahnya. Ini juga namanya menuntut ilmu. Kalau tidak bisa hadir di majelis taklim. Tapi kalau bisa, hadir di majelis taklim. Karena di dalamnya terdapat banyak keutamaan. Ya. Dan menuntut ilmu itu banyak caranya. Dengan membaca buku, membaca majalah, mendengarkan taklim, dan lain sebagainya. Taib. Alhamdulillah ta'ala, alhamdulillah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang telah Allah berikan sehingga kajian kita bisa kita selesaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya kepada kedua orang tua kita sehingga menerima dakwah yang hak, dakwah yang benar, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Insyaallah. Demikianlah jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Wira Bahrun Al-Bangkawi. Demikianlah kajian kita pada kesempatan hari ini. Dan kami selaku panitia mengucapkan jazakumullahu khairan atas kehadiran antum semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.